Matius pasai 15. Na saboh kawan ureung Farisi dan na tema mepadup dro gure-gure agama teka nibak Yerusalem geja uba Isa. Awaknyan getanyong uba gobnyan. Pakon murid-murid dro neuh geingke ke adat istiadat enda tu getanyo. Wate kena maken, awaknyan hana gerah jaro lebih dile lage peraturan yang kana. Gejawab le Isa. Dan gatanyo mandum pakon tetap tak ingke perintah Allah. Yang penting nibak gata tasetot ada istiadat inda tu gata. Sabab potu Allah mefirman. Hormat ke uba ayah ngon ma gata. Dan barang kaso yang tena ayah ngon maji. Ureng nyan harus tehukum mati. Tema gata tak pernah gop lagenyo. Menya ureng ji pegah ke ureng si. Punyang saroji. Tejuk ke ayah menma. Atranyan ka udun pesemah ubak potu Allah. Tema, ureng yang lagenyan hana wajib leji hormat ke ureng sikji. Tema, le sebab ada istiadat inda tu gata. Gata tak anggap angin pot pupu yang gepegah le potu Allah. Gata ureng munafik. Pah tak punyang kala gepegah le Nabi Yesaya kehai gata. Menokeh firman Allah. Ureng-ureng nyan temaji semah ulun ngan tuto haba. Tema ati awaknya nji ohtat niba ulun. Sia-sia mantong awaknya nji semah ulun. Sabab peraturan manusia nyang awaknya perno si ulah-ulah nyan keh peraturan ulun. Olehnya Isa laju getau bubena ureng dan gepegah uba awaknya. Dengar keh nyajit gata umpum. Nyang jitamong lambaba ureng. Nyan hanya jid ke naji. Teman yang tebit dan baba orang nyan, nyang ke nyan tepegah naji. Laju murid-murid Isa geteka dan gepegah ubak gop nyan. Pukeh bapak tepu bawa orang-orang Parisi nyan, tepeh ateji, wate ji dengo bapak pegah lagi nyan. Dijawab le Isa, tip-tip penulan yang hana gepula lem bapak ulun di surga, tema getarik bak uboji. Bek nepaku ke urung-urung Parisinyan. Awaknyan pemimpin-pemimpin buta. Dan munyo urung buta dipimpin urung buta. Bandua awaknyan temarebah lamparet. Gepegah leh Petrus. Netulung pegah misinyan ubak kamu, Pak. Gejawab leh Isa ubak awaknyan. Pekeh gata kolom cid mumpong. Pekeh hana gata tepu. Bawanyang ditamong lam babah. Laju jitron lam perut. Dan uhlan jitebit lam temah. Teman yang tebit lambabah mengasai ni baate dan nyangke nyang gepejut manusia rut bak naji. Sabab ni bak lam ate jiteka pikiran-pikiran jihud. Nyang rut ke musabab manusia jit ketukang semepoh mati. Memukah jipebet cabui, cemecu, jit kesaksi desta dan tukang ba pesuna. Hai-hai nyang lagi nyangke nyang rut ureng jut ke naji. Dan konle sebab jipajuh bu ngonjaro nyang hana terah. Olehnyan Isa laju getinggai tempatnyan dan gejak laju u daerah yang rap ngon banda Tirus dan Sidon. Na sidro ureng inong Kanaan nibak daerahnyan. Jejak merempok ngon Isa siraji tauk Daud. Anak Daud, negaseh keh ke ulon. Anak inang ulon kajita mangroh jehud. Hudep jih parah lagaina. Isa membacut pi hana gejawab ke ureng inongnyan. Tema le murid-murid Isa gejak ubak gopnyan sira gelake. Pak niyo weh kede ureng inongnyan. Jihnyan kiro mantong dilikut getanyo. Gejawab le Isa. Ulon geutuh ke bangsa Israel. Khusus jih kawaknyan yang sisat. Ureng inongnyan laju jipurap dan jisujud laju jika Isa sira jipegah lagenyo. Netulong keh ulon tengku. Gejawab le Isa. Haneget tecok penyajuh anak manyak laju tetik ke ase. Betoy tengku. Jawab urung inongnyan. Sedangkan ase piji pajuh seh-seh penajuh yang rot. Nibak meja tengku poji. Laju Isa gepegah bak urungnyan. Mak, raya lumpah na iman drone. Bah kehjud pu yang kata lake. Watenya cita ma, ane ureng inongnyan pulih. Isa laju getinggai tempatnyan dan gejak laju setot rot pantai danau Galilea. Olehnyan laju getengoh ubak saboh bukit dan laju geduk nibak tempatnyan. Jai lagona ureng yang teka ubak gopnyan sirajiba ureng yang kenong penyakit capik, yang buta, yang lape, yang kalu, dan ramelom ureng lain yang sakit. Awaknyan laju jikebah ureng-ureng yang sakitnyan di ke Isa. Dan le Isa laju kepepulih bandum ureng yang sakitnyan. Ureng rame yang dong disinan hirin lagona. Wati awaknyan jikalon ureng kalu kajut jipegah haba. Ureng capik pulih, ureng lape kajut jejak, dan di ureng buta kaduh jimenging. Tema awaknyan laju jipujo-pujo Allah bangsa Israel. Olenyan, Isa laju getau bandum murid gopnyan sira gepegah. Ulen weh lumpah na ke ureng ramenyo. Kale uro trep jih awaknyan mesajan-sajan kan ulun. Dan bakwatenyo niba awaknyan kehanali penajo. Ulun hanalun beri awaknyan jiwa dengan purso. Untuk awaknyan pansan bakrut uraya. Laju le murid-murid Isa getanyong bak gopnyan. Dipak ta teme penajo. Nibak daerah yang sengolom asing ke ureng yang dupnyo rame. Na penumbuh ruti nibak gata. Getanyong le Isa bak awaknyan. Na tujuh boh. Jawab awaknyan. Dan ungkut ubit na temah mepadu boh. Temah le Isa laju geyuduk ureng ramenyan di atuh tanah. Laju gopnyan gecok ban tujuh boh ruti menancit ngon ungkutnyan. Olenyan nyaga ucap syukur ubak potu Allah. Olenyan gopnyan laju geprik-prik rutinyan menancit dengan ngkutnyan ngon jaro gopnyan. Laju atranyan gebri ubak murid-murid ge. Dan le murid-murid gopnyan laju gebagi-bagi atranyan ubak ureng ramenyan. Bandum awaknyan jimakun sampo bandum tro. Olenyan murid-murid Isa laju gepesapat bandum penajuh yang lebih awaknyan pajuh. Bandumnyan na tujuh boh raga penuh. Jumlah ureng agaman tong yang makan penajuhnyan na put ribedro. Golom terhitung ureng inong ngon anak manyak. Olenyan Isa laju geyu wo bandum ureng ramenyan. Gopnyan kedro geek lam sabah perahu gejak laju u daerah Magadan.